Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Aqidah atau Hawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Azdi Al-Misri atau Hawi Al-Hanafi, yang dikenal dengan Abu Ja'far atau Hawi Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan yang telah lewat disebutkan oleh beliau tentang akidah-akidah yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana kita ketahui bahwa akidah adalah perkara yang sangat penting yang hendaknya kita mempelajarinya. Dan akidah dari kalimat aqadah ini sesuatu yang mengikat, sesuatu yang harus dimiliki, yang diyakini oleh seseorang. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah seorang muslim, maka mereka para ulama membangunnya di atas Alkitab dan As-Sunnah, dari Al-Qur'an, demikian juga dari Sunnah. Kemudian mereka juga menjelaskan bahwa Al-Qur'an dan Sunnah butuh untuk kemudian dipahami oleh pemahaman yang benar. Dan mereka menyebutkan dengan pemahaman salafus soleh, orang-orang terdahulu yang soleh. Ya, ini salaf maknanya adalah yang terdahulu. Dan mereka adalah orang-orang yang soleh, yang diawali dari kurunnya para sahabat radhiallahu anhum ajma'in. Ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah. Yang mereka dari orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang Ansor, demikian juga yang lainnya, yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal dalam keadaan Islam. Adapun di situ ada juga mereka yang mengambil akidah atau keyakinan bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ataupun kalau dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka mereka membutuhkan kepada pemahaman yang lain atau sumber yang lain, ya dikenal dengan ilmu kalam. Jadi mereka mengambil dari falsafat orang-orang Yunani, demikian juga dari orang-orang Romawi, buku-buku yang diterjemahkan oleh mereka kemudian dipergunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan mereka menggunakan kaidah-kaidah mantikiyah, kaidah-kaidah berupa ucapan-ucapan, demikian juga kias-kias. Bahkan mereka meyakini akidah itu tidak bisa kemudian dipahami oleh seseorang kecuali harus dengan di situ akal, harus menggunakan akal. La yusbitu bisama, yakni Alkitab wa Sunnah, walakin tusbitu bil akal. Ini mereka membuat kaidah-kaidah itu tidak kemudian menetapkannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Walakin akan tetapi mereka menetapkannya dengan akal, dengan akal-akal mereka. Oleh karena itu mereka mendahulukan akal di dalam akidah mereka. Dan ini adalah pemahaman yang batil dijelaskan oleh para ulama. Dan sering kita sebutkan tentang definisi akidah adalah majmu'atu umuri diniyah alati yajibu alal muslim ayyumina biha bil yakin. Mungkin bisa ditulis, akidah itu adalah majmu'ah umur diniyah, kumpulan perkara-perkara agama, alati yajibu alal muslim, yang wajib bagi seorang muslim itu ayyumina biha, untuk beriman dengannya, bil yakin, dengan yakin. Jadi perkara-perkara agama yang wajib seorang muslim itu beriman dengannya dengan yakin, maka itu adalah akidah. Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah yang menciptakan, dan Allah itu adalah yang berhak untuk diibadai. Keyakinan tentang adanya kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni bumi. Demikian juga keyakinan adanya Isra Mi'raj. Demikian juga keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, keyakinan terhadap hari kiamat, keyakinan tentang alam kubur. Demikian juga keyakinan tentang orang-orang yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya dari penghuni surga. Demikian juga nanti akan kita bahas tentang permasalahan untuk kita tidak menetapkan seseorang itu masuk ke dalam neraka ataupun masuk ke dalam surga kecuali dengan dalil, dengan Al-Quran, demikian juga sunnah. Demikian juga untuk taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Demikian juga mendoakan mereka dengan kebaikan. Nanti akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah taala. Pada pertemuan telah lewat disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan kita sering sebutkan bahwa secara umum apa yang beliau sebutkan di dalam akidah ini, akidah Tahawiyah, itu adalah mencocoki apa yang diyakini oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa hal yang dikritik oleh para ulama, sedikit sekali, dan itu dijelaskan oleh mereka. Pada pertemuan telah lewat disebutkan tentang bahwa alul kabair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnar la yukhladun idza matu wa hum wahidun, bahwa pelaku-pelaku dosa besar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pezina, atau mungkin orang yang mencuri, atau mungkin orang yang minum minuman keras, maka mereka di dalam neraka tetapi tidak kekal apabila mereka mati dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan syirik akbar, maka mereka di dalam neraka. Wa illam yakunu taibin, walaupun mereka belum sempat untuk bertobat. Kalau mereka bertobat, Allah SWT akan mengampuni. Kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan masuk neraka. Kemudian sebutkan wa hum fi masyiatihi wa hukmihi. Ini yang menjadi perhatian. Mereka di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam neraka secara asal. Tetapi mereka adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaa ghafara lahum. Kalau Allah kehendaki, Allah mengampuni mereka. Ya, ini benar-benar mereka kemudian dikeluarkan dari neraka dan masuk dalam surga. Atau bahkan mungkin langsung masuk dalam surga. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk mengampuni mereka. Wa'afa anhum bi fadlihi, demikian juga Allah maafkan mereka itu dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in syaa adzabahum, kalau tidak, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, disiksa dulu mereka finnar, dalam neraka, bi adrihi, dengan keadilan Allah, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, summa yukhrijuhum minha bi rahmatihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka itu ke dalam surga dengan rahmatnya. Demikian juga dengan sebab-sebab yang lain. Demikian dibahas pada pertemuan yang telah lewat. Demikian juga dijelaskan wa narasalah khalfa kulli barrin wa fajir min ahli kiblah. Demikian juga termasuk keyakinan kita bahwa kita adalah sholat di belakang seseorang yang dia itu bagus ataupun orang yang dia itu melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sama saja mereka itu adalah pemimpin-pemimpin kita ataupun mungkin orang kaum muslimin secara umum, min ahlil kitab kiblah, min ahlil kiblah, dari orang-orang ahlul kiblah yang mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat ketika sholat. Ini secara umum kita adalah sholat di belakang mereka. Secara umum kita adalah sholat di belakang mereka, baik yang mereka orang yang baik ataupun dia mungkin mempunyai kesalahan padanya, selama mereka adalah ahlul kiblah. Walaupun disebut oleh para ulama, untuk afdolnya kita untuk kemudian mencari imam sholat yang dia itu soleh, demikian juga berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Tetapi secara hukum bahwa kita menganggap untuk kita sholat di belakang mereka itu, selama tidak kemudian melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan yang dia itu bisa mengeluarkan dari agama Islam. Demikian juga wa'alaman mata minhum, demikian juga kita sholat kepada kaum muslimin walaupun mereka dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang bermaksiat, selama mereka adalah seorang muslim kita menyolati mereka, dan itu adalah keyakinan kita. Keluar dari situ kelompok-kelompok dari orang-orang khawarij, dari berbagai pecahan-pecahan mereka yang tidak mau sholat di belakang orang-orang yang tidak di atas golongan mereka, hanya karena mereka mungkin melakukan kemaksiatan atau dosa besar atau yang lainnya, maka mereka tidak mau sholat di belakang mereka. Demikian juga tidak mau menyolatkan orang-orang yang sudah bersyahadat dan belum jelas bahwa mereka itu melakukan kesyirikan akbar dan sebagainya, mereka tidak mau sholat hanya karena bukan dari golongannya atau mungkin tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Kemudian berikutnya kita membahas di sini insyaallah tiga perkara sebagaimana di matan di situ disebutkan. Qauluhu, ini perkataan beliau rahimahullahu taala Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, dan beliau adalah seorang ulama yang punya buku-buku yang sangat banyak, Mushkilul Atsar dan sebagainya, kitab-kitab hadis yang besar beliau tulis Imam At-Tahawi, dan beliau menisbahkan kepada madhab Abu Hanifah rahimahullahu taala. Berkata beliau, wala nunzil ahadan minhum jannatan wala naron, dan kita tidak mendudukkan salah seorang pun dari kaum muslimin itu, memastikan mereka penghuni surga ataupun penghuni neraka. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwa tidak pantas untuk kita memastikan seseorang itu masuk dalam surga, demikian juga masuk ke dalam neraka. Harus di situ dibutuhkan dalil, demikian juga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang tersebut adalah penghuni surga, atau sekelompok orang tersebut adalah penghuni surga, atau mereka itu penghuni neraka. Tidak bisa untuk kemudian kita menentukan, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Berkata di sini Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah taala, ini dikatakan sebagai syarah yang bagus menjelaskan Al-Aqidah atau Hawiyah beliau ini, dan dipakai oleh para pembaca, para penuntut ilmu. Beliau mengatakan, yuridu anna la naqul an ahadin muayyan min ahli kiblah innahu min ahli jannah au min ahli nar. Ya, ini maksudnya beliau di sini bahwa kita tidak mengatakan seorang pun dengan tertentu dia itu adalah penghuni surga ataupun penghuni neraka dari orang-orang ahli kiblah, dari orang-orang yang dia itu sholat menghadap kiblah. Kita tidak bisa kemudian menentukan bagaimanapun keadaannya. Illa man akhbara as-shadiq sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang dikabarkan oleh as-shadiq, orang yang jujur, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadiq al-masduq, jujur, demikian juga diyakini kejujurannya, annahu min ahli jannah, bahwa mereka itu adalah penghuni surga. Tidak bisa kecuali dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan otomatis apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kal asyarah radhiyallahu anhum, yaitu 10 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah penghuni surga. Walaupun kita lihat di dalam perjalanan hidup mereka yang mana suatu yang namanya suatu kehidupan mengalami cobaan. Bagaimana kemudian mereka semua ini yang dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni-penghuni surga, mereka kemudian harus berhadapan satu dengan yang lain. Demikianlah kehidupan. Bagaimana di situ kemudian Tulhah bin Ubaidillah, demikian juga Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma jema'in. Sampai Ali bin Abi Thalib menyebutkan di dalam perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar." Ya Allah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang-orang penghuni surga. "Wa naza'na," kami cabut di dalam hati-hati mereka itu ghillin, iri dan dengki, dan mengalir di bawah mereka itu sungai yang deras. Maka waktu itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ayat ini semoga turun kepada kami." Jadi kami cabut, ya ini Allah Subhanahu wa taala cabut perasaan iri dengki itu nanti di surga. Ya ini turun kepada kami. Ya ini antara beliau Ali bin Abi Thalib, demikian juga Zubair bin Awam radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian. Ini mereka merasa sedih, tapi demikian namanya kehidupan. Terjadi di situ fitnah, ada di situ orang-orang yang tidak ingin untuk kemudian berkumpul di situ, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kemudian terjadi apa yang terjadi dari fitnah, dari perang Siffin, demikian juga perang Jamal dan sebagainya. Maka di sini disebutkan oleh Nabi SAW di antara 10 orang dari para khalifah al-khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Talha, kemudian Zubair, kemudian Sa'ad, kemudian Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau mengatakan, "Wa in kunna naqul innahu la budda ayadkhulan nar min ahli al-kaba'ir man syaa Allah idkhalhu an-nar suma yukhriju minha bi syafa'ah asy-syafi'in." Walaupun kita juga mengatakan harus mereka itu masuk dalam neraka, orang-orang yang melakukan dosa besar. Bagi yang Allah kehendaki masuk dalam neraka. Kemudian Allah keluarkan dengan syafaat orang yang memberikan syafaat, demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak bisa menentukan siapa orang itu. Walaupun itu termasuk keyakinan kita bahwa mereka, orang-orang yang melakukan dosa besar itu akan masuk neraka kalau Allah kehendaki. Kemudian mereka akan dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka masih seorang muslim, tetapi tidak bisa kita menentukan. Orang per orangnya itu kita tidak bisa menentukan. Walaupun kita mengetahui bahwa mereka, orang yang melakukan dosa besar itu, kalau Allah kehendaki mereka itu masuk dalam neraka dulu, tapi kita tidak bisa mengatakan kamu dalam perbuatan kamu mencuri itu kemudian kamu akan masuk neraka, tidak bisa. Ini paham ya? Yani sifat mereka itu memang pantas untuk masuk dalam neraka. Tetapi tidak bisa untuk kemudian kita menentukan orang per orang bahwa mereka itu adalah penghuni neraka. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita pernah menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdurrahman, yani hadis Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan "Wawalladzi la ilaha illa ghairuh in ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'." Demi yang tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya salah seorang kalian itu beramal dengan amalan penghuni surga sampai-sampai antara dia itu dengan surga itu adalah satu dhira'. Satu hasta, satu lengan saja, satu tangan saja, satu hasta saja. Ya ini dekat sekali, dekat sekali. Fayasbiqu alaihi alkitab, ternyata dia didahului oleh kitab, oleh takdir dia. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, kemudian dia beramal dengan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk ke dalamnya. Maka di sini tidak bisa seorang pun memastikan, bahkan orang yang kelihatannya dia itu adalah masya Allah melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan penghuni surga, ternyata dia itu didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, dia itu adalah penghuni neraka. Demikian juga sebaliknya, orang-orang yang dia itu beramal dengan amalan penghuni neraka sampai antara dia itu dengan neraka itu illa dhira', kecuali satu hasta, kemudian didahului oleh kitab, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, ternyata dia melakukan amalan penghuni surga kemudian dia masuk dalamnya. Di sini menunjukkan tidak bisa seorang untuk melihat kemudian secara zahir, secara langsung, walaupun dia bisa untuk kemudian husnudzon kepada orang tersebut, atau mungkin bahwa dia itu melakukan jalan-jalan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, tetapi tidak bisa untuk kemudian kita memastikan bahwa dia itu adalah penghuni surga ataupun penghuni neraka. Dan hadis ini dijelaskan juga di dalam hadis yang lain, muttafaqun alaih juga, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ketika waktu itu para sahabat menyaksikan seseorang yang dia itu sangat berani, la yada sadah wala fadah, tidak meninggalkan suatu lorong, demikian juga suatu jalan, kecuali dia mengikuti musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan dia kemudian memeranginya. Maka waktu itu para sahabat terkejut, merasa heran, masya Allah, amalan dia lakukan itu, pemberani dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian Nabi mengatakan, huwa min ahli nar, dia termasuk orang penghuni neraka. Datang wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang seperti ini, walaupun dia selama pertempuran itu menunjukkan hal-hal yang bagus secara zahir, Nabi mengatakan ucapan ini, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salah seorang sahabat mengikuti orang tadi. Ternyata dia terluka. Fawadu anas rasaifih alal ard, meletakkan pangkal pedangnya itu di bumi, di tanah. Waduba bahu baina satyaihi, kemudian meletakkan besinya itu di antara dua dadanya. Sumatahamala ala saifihi faqatala nafsahu, kemudian dia menusukkan pedangnya itu kepada dirinya dan membunuh dirinya. Kemudian dia mengatakan, sahabat yang mengikuti ini mengatakan, asyhadu annaka rasulullah, aku bersaksi engkau adalah Rasulullah. Kemudian menyebutkan bahwa orang itu kemudian membunuh dirinya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, innar rajul la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas. Sungguhnya seorang itu beramal terus-menerus, seakan-akan orang melihatnya demikian, dengan amalan penghuni surga. Fima yabdu linnas, terhadap apa yang tampak bagi manusia, tampaknya demikian. Wahwa min ahli nar, ternyata dia itu adalah dari penghuni neraka. Dan sebaliknya, ada seorang yang dia itu beramal seakan-akan amalannya penghuni neraka, dari apa yang tampak bagi manusia, yang tampak dia itu demikian-demikian, tapi Allah SWT mengetahui hati dia. Mungkin dia karena terpaksa atau yang lainnya dan sebagainya. Wahwa min ahli jannah, kemudian Allah SWT mencatat dia sebagai penghuni surga. Oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan, fima yabdulinas, yakni kalimat perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam apa yang tampak di hadapan manusia, isyarah ila anna batil amr, di sini ada isyarat bahwa batin perkara itu, yakunu bikhilafi dzalik, batinnya dia itu menyelisihi yang tampak. Jadi tidak bisa untuk kemudian kita menentukan seorang, walaupun kita sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, faman ittala'a khairan akbalnahu wa qarabnahu, barang siapa yang mereka itu menampakkan kebaikan, kita menerimanya dan kita mengambilnya. Demikian kewajiban kita, karena tidak ada di situ kemudian wahyu yang menunjukkan bahwa dia itu munafik atau demikian-demikian. Tidak bisa kita mengatakan seorang kecuali dengan itu. Kalau dia itu tampak bagus, tampak kemudian soleh dan sebagainya, kita menerimanya, khusnudzan padanya. Tetapi kita tidak bisa untuk kemudian memastikan. Sini beliau mengatakan di sini isyarat bahwa batin perkara itu, ternyata orang ini adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Wa anna khatimata su', sesungguhnya akhir dari kejelekan itu, takunu bisababi dasisah batinah, dengan sebab apa? Dengan sebab sesuatu yang tersembunyi, yang dia itu tidak tampak. Lil abdi, bagi seorang hamba, la yatali alaiha nas, yang manusia tidak mengetahuinya, yakni kejelekan akhir hidupnya itu, yang dia su'ul khatimah itu karena apa? Karena adanya penyakit yang merusak diri dia itu. Dalam perkara ini saja, seseorang yang kelihatan yang melakukan amalan-amalan penghuni surga, ternyata tidak bisa untuk kemudian kita memastikan. Karena kadang-kadang apa yang di dalam batin dia itu tidak sesuai dengan apa yang dia tampakkan, sehingga akhirnya dia menutup hidup dia itu dengan kejelekan. Demikian juga sebaliknya. Kadang-kadang orang menanggapi dia adalah orang yang jelek, berlumuran dengan dosa dan sebagainya. Dan Allah mengetahui mungkin dia pantas untuk kemudian sebagai penghuni surga, dan akhirnya dia menutup kehidupan dia itu dengan husnul khatimah. Jadi tidak boleh untuk kemudian kita menentukan seseorang itu bahwa dia itu penghuni surga, demikian juga penghuni neraka, kecuali dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskan, wali salaf fi syahadah bil jannah salas aqwal. Kemudian beliau menyebutkan ulama-ulama terdahulu itu untuk menentukan seorang itu penghuni surga, di situ ada tiga pendapat. Ahaduha, yang pertama, ala yushid li ahadin illa lil anbiya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan tidak bisa kita menyaksikan dia itu penghuni surga kecuali para nabi saja. Disebutkan ucapannya Muhammad ibn Hanafiyah, demikian juga Imam Al-Auza'i. Ini beliau mengatakan, keduanya mengatakan bahwa tidak bisa kita menentukan seorang itu penghuni surga kecuali para nabi saja. Yang lainnya tidak bisa. Wasani, kelompok yang kedua, dan itu yang rajih, anahu yusidu bil jannah likuli mu'min ja'afihin nas, menyaksikan atau meyakini mereka itu penghuni surga untuk setiap mukmin yang datang nas dalil padanya. Nas yakni ucapan. Baik di situ dari Al-Qur'an, demikian juga di situ apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qaul aktsar minal ulama wa ahli hadis. Ini ucapannya kebanyakan dari para ulama, demikian juga ahli hadis, para ulama ahli hadis. Dan ini adalah yang rajih. Apa yang sudah datang padanya dalil, maka kita saksikan, kita yakini bahwa mereka adalah penghuni surga. Seperti dalam Al-Qur'an secara global, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar waladina tabau bi sanin radhiyallahu anhum waradwan. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam dari orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang anshar, demikian juga yang mengikuti mereka itu, maka mereka itu adalah Allah ridha padanya. Di sini menunjukkan mereka itu adalah penghuni surga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara sifat. Secara sifat orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang ansar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang per orang dari para sahabat itu, maka butuh dalil padanya. Demikian juga pada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "I'malu faqad ghafartu lakum." Yang Allah SWT menyebutkan kepada orang-orang yang ikut dalam perang Badar sebanyak 300 sekian orang dari para sahabat. Waktu itu Nabi menyebutkan bahwa Allah SWT mengatakan, "I'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian apa yang kalian kehendaki. Sungguhnya aku telah mengampuni kalian." Walaupun mereka masih berjalan di atas bumi. Seperti Hatib bin Abi Balta'ah. Demikian juga yang lainnya dari para sahabat waktu itu. Walaupun mereka melakukan perbuatan yang termasuk dosa. Demikian juga disebutkan Mistah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyambutnya, mencambuk ketika terjadi peristiwa hadis ifk, ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh melakukan perzinahan dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan namanya di dalam surat An-Nur. Maka di situ ada sahabat yang ikut perang Badar yang terjatuh padanya. Untuk kemudian menuduh dan sebagainya, dan sebagainya, akhirnya Nabi SAW mencambuknya. Waladina yarmuna al-muhsanati summa lam ya'tu bi arbati syuhada fajriduhum 80 jaldah. Ini dicambuk sebanyak 80 kali. Ini demikian. Tetapi mereka Allah sudah sebutkan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Disebutkan oleh para ulama, mana yani hadis qudsi ini, yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Berbuatlah kalian sekehendak kalian, sungguh aku telah ampuni." Disebutkan oleh para ulama maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa mereka itu semua akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Demikian juga disebutkan bahwa mereka itu tidak melakukan amalan sampai kemudian mereka itu keluar dari agama Islam. Disebutkan demikian makna dari lafaz tadi. Walaupun tetap di antara orang per orang di antara mereka itu namanya seorang manusia tidak maksum, terjatuh kepada kesalahan. Demikian juga yang lainnya. Apabila di situ datang hadis, demikian juga ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan mereka itu adalah penghuni surga, maka kita pun meyakininya. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika beliau masuk dalam surga, kemudian beliau mendapati sebuah rumah dan di situ ada seorang perempuan yang dia itu adalah berwudu. Dikatakan oleh para ulama, oleh Ibnu Hajar, berwudu di sini adalah yatajammal, untuk mengindahkan supaya lebih bagus, supaya lebih cantik. Bukan di situ kemudian ada kewajiban untuk beribadah. Beribadah wudu ataupun sholat yang lainnya tidak. Yani untuk di sini wudu adalah agar wadoah, agar semakin bagus. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Rumah siapa ini?" Kemudian dikatakan di situ hadisnya sebuah Imam Bukhari, "Hadza bait lil Arab." Ini adalah rumah untuk orang Arab. Kemudian Nabi mengatakan, "Ana minal Arab." Aku dari Arab. Kemudian dikatakan, "Min Quraisy." Kemudian dikatakan, "Aku dari Quraisy." "Hadza min ummati Muhammad." Ini dari umatnya Muhammad. "Ana Muhammad." Ini aku Muhammad. Kemudian disebutkan itu adalah miliknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan kepada Umar bin Khattab, kemudian beliau menangis. Di sini juga kabar bahwa beliau termasuk dari penghuni surga. Demikian juga Abu Bakar Ash-Shiddiq, hadisnya banyak keutamaan beliau. Demikian juga sahabat yang lainnya, bahkan dari perempuan istri beliau Khadijah, demikian juga Aisyah, demikian juga Ummu Sulaim dan sebagainya. Kemudian pendapat yang ketiga dari salafus saleh tentang menyaksikan atau meyakini seorang itu adalah penghuni surga, wa thalis anahu yusidu bil jannah li haula'i wa liman syahida lahu al mu'minun. Yakni jenis yang ketiga ini lebih luas lagi. Yakni mereka meyakini orang-orang itu adalah penghuni surga bagi yang telah bersaksi padanya orang mukmin. Apabila seorang mukmin menyaksikan bahwa dia itu adalah bagus, maka dia itu adalah penghuni surga. Dalilnya adalah apa yang di dalam Bukhari dan Muslim. Demikian juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad. Dari hadis Abu Zuhair As-Saqafi radhiyallahu anhu. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Disebutkan waktu itu marra bi janazah, yakni lewat di situ jenazah, fasnu 'alaiha bi khair. Ini pernah kita bahas permasalahan ini. Kemudian para sahabat memujinya. Ini waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, kemudian lewat di situ jenazah. Kemudian mereka para sahabat memujinya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan wajabat, wajib bagi dia itu. Wa murabi ukhra, kemudian lewat jenazah yang lain, fa'asna 'alaiha bi syarr, kemudian menyebutkan dengan kejelekan. Faqala wajabat, Nabi mengatakan wajib. Dan Nabi mengulanginya dengan tiga kali. Jenazah yang pertama, demikian juga jenazah yang kedua. Kemudian berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, ma wajabat? Wahai Rasulullah, apa itu kalimat wajabat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama itu kalian memujinya dengan kebaikan, maka wajib bagi dia itu surga. Wa hadza asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Adapun yang kedua, maka kalian menyebutkannya dengan kejelekan, maka wajib bagi mereka itu neraka. Antum syuhada'ullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di dalam bumi. Dari hadis ini, ulama yang masuk dalam jenis yang ketiga ini, mereka mengatakan bahwa setiap yang dipuji padanya kaum muslimin, mereka akan masuk dalam surga. Setiap yang dia itu adalah dikatakan jelek oleh kaum muslimin, mereka itu masuk dalam neraka. Berdasarkan dengan hadis ini tadi. Tetapi sudah kita jelaskan bahwa ini adalah bukan berarti memastikan, sama sekali tidak. Makna antum syuhada'ullah fil ard, yakni maknanya adalah dengan syarat mereka mempunyai pendapat para ulama tentang menjelaskan makna syuhada'ullah. Kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Makna yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan. Allah mengilhamkan kepada sebagian kaum muslimin bahwa dia adalah orang yang baik. Kemudian dia mengucapkan kalimat ini. Kemudian mereka kaum muslimin mengucapkan kalimat ini. Ini yang pertama. Ini mana antum syuhada'ullah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala. Yani siapa? Orang-orang yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian memuji orang ini atau kemudian menyebutkan kejelekan kepada jenazah tersebut. Paham ya? Dan kita tidak bisa mengetahui siapa yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tepat ucapannya bahwa mereka itu adalah baik, mereka ini adalah jelek. Sehingga apa? Tidak bisa juga diputuskan bahwa kemudian orang ini mesti adalah penghuni surga atau mesti orang yang masuk dalam neraka. Jadi pendapat yang ketiga ini kurang tepat. Karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kita siapa yang kemudian mendapatkan ilham Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudian taufik bahwa dia mengucapkan kalimat masyaallah dia bagus, masyaallah dia itu adalah orang yang soleh. Kita tidak tahu. Mana yang kedua? Antum syuhada'ullah fil ard. Yakni mereka adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik memberikan pujian kepada orang yang baik. Bukan berarti semua yakni masyarakat itu umpamanya orang-orang yang suka minum minuman keras. Kemudian memuji kawan dia yang minum minuman keras juga. Masya Allah dia orang yang baik, kita kenal orang yang baik. Padahal yang memuji orang-orang jelek. Maka ini tidak ada manfaatnya. Berarti syaratnya yang menjadi saksi itu adalah orang-orang yang baik. Dan itu tidak bisa kemudian kita pastikan. Demikian juga, apalagi di zaman sekarang ini. Yang namanya dengan menggunakan suara terbanyak. Ini orang yang jelek. Ini orang yang mungkin dikatakan bandit, yang memilih ya orang-orang bandit-bandit semua, orang-orang jelek semua. Walaupun tetap ada di situ orang yang baik dikatakan seperti itu. Jadi tidak bisa untuk kemudian menilai seorang baiknya itu dengan sekedar persaksian, karena kadang yang memuji orang-orang yang jenis mereka juga. Apalagi kemudian kalau kita masuk dalam permasalahan keyakinan. Ya, ini orang-orang sufi memuji orang-orang sufi. Walaupun orang ahlu sunnah ini masya Allah menjaga sholat berjamaah, berpegang sunnah, menjaga jenggot dan sebagainya. Kalau dia hidup di dalam lingkungan orang-orang sufi mungkin malah dikatakan, oh dasar dia jelek. Dia adalah orang yang paling nyeleneh di kampung ini. Tidak ada yang memuji dan sebagainya. Apakah demikian? Kan tidak. Jadi tujuannya adalah bagaimana antum syuhada'ul ard, yakni kalian adalah saksi-saksi Allah SWT di dunia. Ini orang-orang yang baik memuji orang yang baik. Demikian. Tidak kemudian kebanyakan orang di zaman itu atau di tempat itu adalah demikian-demikian. Intinya ucapan beliau ini tidak boleh kita untuk kemudian menentukan bahwa seorang itu adalah penghuni neraka, demikian juga penghuni surga, kecuali dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya beliau mengatakan pembahasan kita yang kedua adalah wala nusyhidu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifakin. Mungkin sebagian buku agak sedikit berbeda, tapi secara umum maknanya adalah sama. Wala nusyhid, dan kita tidak menyaksikan, memastikan alaihim terhadap mereka ini, orang-orang kaum muslimin secara umum, bikufrin, dengan kita katakan dia itu kafir, wala bisyirkin, demikian juga kita katakan dia itu musyrik, wala binifakin, demikian juga untuk kita mengatakan mereka itu munafik, malam yadhar minhum say'um min dalik, selama tidak tampak dari mereka itu sesuatu dari hal tersebut. Tidak bisa untuk kemudian kita menghukumi seseorang itu kafir kamu, demikian juga musyrik kamu, demikian juga kamu munafik, selama tidak tampak pada mereka itu sesuatu dari itu. Apabila tampak pun, maka kita hendaknya berhati-hati. Karena mereka para ulama menyebutkan di dalam menghukumi seseorang dia itu kafir dengan kufrun akbar, demikian juga syirik dengan syirik akbar, demikian juga nifak. Ini nifak i'tiqadi, keyakinan dia memang dia itu adalah bukan seorang muslim. Apabila disyaratkan di situ tawafarat syurut wa intifa'i mawani. Ini bisa ditulis, tidak bisa kita menghukumi seorang kafir, demikian juga musyrik, demikian juga munafik, kecuali apabila tawafarat syurut telah memenuhi syarat-syaratnya, wa intifa' mawani, dan telah hilang penghalang-penghalangnya. Ini walaupun tampak bagi kita bahwa dia itu umpamanya dia menyembah atau sujud kepada patung, umpamanya. Tetapi tidak bisa untuk kemudian kita memutuskan dia itu sebagai orang kafir, demikian juga orang yang musyrik, demikian juga orang munafik, kecuali harus di situ, walaupun sudah tampak, harus di situ ada apa? Tawafur, yakni terpenuhi semua syarat-syarat, wa intifa'i mawani, demikian juga terhilangkan halangan-halangannya. Dan mereka para ulama menyebutkan di antara yang menghalangi adalah apa? Iqamatul hujjah. Syaratnya adalah yang pertama di antara syarat-syaratnya yang paling hendaknya kita perhatikan, yakni iqamatul hujjah. Harus sudah tegak pada dia itu dalil, ilmu, dakwah sudah sampai atau belum, baru kita hukumi. Seperti umpamanya di pedalaman-pedalaman umpamanya disebutkan masih ada mereka itu yang ya ini belum mengenal sama sekali kehidupan luar, demikian dikatakan. Walaupun sudah sedikit, tetapi masih ada dikatakan seperti itu. Belum sampai dakwah pada mereka itu. Maka seperti ini hati-hati kita untuk kemudian menghukumi mereka. Ini belum sampai dakwah pada diri mereka. Bahkan disebutkan sebagian ya ini tentang permasalahan takwil, mentakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir. Karena mereka memaknakan dengan makna ya ini turun rahmatnya. Kemungkinan belum sampai kepada mereka ilmu. Yani di situ mereka hidup sudah di lingkungan yani pondok pesantren yang membahas tentang buku-bukunya Imam Nawawi. Demikian juga yani Imam Ibnu Hajar. Yani demikian saja sudah. Berkutat di buku-buku itu saja. Sejak dari kecil, sejak dia itu belajar dari nenek moyangnya dan sebagainya, mengetahui itu saja. Oleh karena itu sebagian memberikan udzur pada mereka. Dalam masalah ini kebodohan itu. Ya ini harus itu iqamatul hujjah. Tegak padanya, dalil padanya. Kemudian itu salah satu saja dari syarat-syaratnya. Di antara yang lain yakni intifa' mawani, hilangnya penghalang-penghalang. Apa itu hilangnya? Di antaranya apa? Dipaksa. Bahkan Allah SWT menyebutkan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syarah bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim." Dalam surat An-Nahl, "Man kafara billah," barang siapa yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, mimba diimani, setelah dia itu beriman. Illa man ukriha, kecuali yang mereka itu dipaksa, dipaksa. Maka di sini dimaafkan. Seperti kisahnya Ammar bin Yasir dan sebagainya. Walaupun ibunya Sumayyah, akhirnya tidak mau dia. Sampai akhirnya ditusuk kemaluannya itu. Itu pertama kali seorang yang mati syahid disebutkan Sumayyah. Meninggal dia. Seorang budak. Tidak mau untuk kemudian kafir. Kemudian dia ditusuk. Ya ini kemaluannya dan meninggal. Maka waktu itu disebutkan ya ini, keluarga Ammar bin Yasir ini mengikuti. Karena apa? Karena dipaksa. Maka disebutkan ayat ini, ya ini turun kepada mereka ini. Atau berkaitan dengan orang yang seperti mereka ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya itu masih dalam keadaan tumakninah, di dalam keimanan. Walakin man sarahu bil kufri, tapi ya ini orang yang dapatkan sisaan adalah orang-orang yang dia itu kafir setelah keimanan. Wa syaraha qalbuhu, ya ini benar-benar lapang hatinya itu, memilih kepada kemurtadan. Demikian juga kita perhatikan berarti. Tidak bisa walaupun kita melihat seorang ini menampakkan dia menyembah kepada patung umpamanya, atau mungkin melakukan perbuatan-perbuatan kafir, bahwanya menyembelih kepala, ini memotong sapi kemudian kepalanya dikuburkan di situ, di jembatan dan sebagainya, atau yang lainnya dari perbuatan-perbuatan yang di situ bisa dibawa kepada makna syirik akbar. Demikian juga kufrun akbar, sampai di situ tadi mungkin dia itu dipaksa. Demikian juga yang lainnya. Disebutkan di situ oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menjelaskan tafsir di dalam surat Al-Fajr. Sebab itu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka waktu itu disebutkan oleh beliau, disebutkan penukilan, ada di situ 4 orang yang dia itu ditawan oleh Raja Romawi. Maka kemudian di antara 4 ini ditawari untuk tanassur menjadi Kristen oleh Raja Romawi waktu itu. Maka kemudian 3 orang itu karena dipaksa, karena kalau tidak dibunuh, benar-benar dibunuh. Maka kemudian mereka dalam keadaan mengalah, murtad. Dan mereka masih meyakini keislaman. Maka waktu itu yang 1 dari 4 itu tidak mau. Maka kemudian dipenggal kepalanya. Jadi di raja ini menyuruh yakni orang yang menjadi algujunya itu untuk membunuh orang ini. Kemudian ketika dipenggal, maka kepalanya itu berputar-putar di sungai yang di depan mereka. Kemudian menyebutkan, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa kepala ini kemudian memanggil kawan yang 3 itu. Ya fulan, ya fulan, ya fulan. Alam ta'lamu, tidak kalian mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, menyebutkan ayat tadi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka ketika melihat apa yang mereka perhatikan dengan mata kepala mereka sendiri, maka kemudian 3 orang ini kembali lagi kepada keislaman. Tidak mau murtad. Setelah melihat apa yang mereka perhatikan sendiri, ya ini bagaimana kepala itu kemudian berputar-putar sambil memanggil mereka untuk jangan kemudian murtad. Kemudian sebagai menegaskan bahwa kemudian 3 orang ini akhirnya datang kepada mereka dari khalifah, yakni Abu Ja'far Al-Mansur, tebusan. Sehingga mereka kemudian dibebaskan dan tidak dalam keadaan murtad. Ini demikian. Ini mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Jadi di sini tidak bisa untuk kemudian kita dikatakan beliau wala nusitu alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifaq malam yadhhar minhum sayyi'un min dzalik, selama tidak tampak pada mereka itu suatu darinya. Walaupun tampak sebagaimana tadi kita jelaskan, maka hendaknya syarat-syarat itu terpenuhi. Sudah sampai belum dakwah kepada mereka? Sudah kamu jelaskan belum? Kalau tidak sekali, ya 2 kali atau 3 kali. Yang namanya dakwah terus menerus disebutkan. Demikian juga, ada nggak di situ penghalang-penghalang sehingga mereka itu mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau melakukan perbuatan-perbuatan syirik akbar? Demikian juga kafir, kufur akbar. Demikian juga mungkin munafik, i'tiqadi. Lihat dulu, mungkin dia dipaksa atau mungkin dia tidak tahu atau dia takwil di situ, disebutkan oleh para ulama juga termasuk penghalang juga, melakukan takwil, pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah belum sampai kemudian mereka memahami sehingga yang benar adalah demikian. Sampai kemarin kita perhatikan di situ ucapannya Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini beliau menyebutkan ketika Nabi SAW menyebutkan disebutkan oleh Imam Bukhari, la taj'alu buyutakum kuburan. Yani jangan menjadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Disebutkan di situ ini Ibnu Hajar menukilkan ucapan ulama, adapun menjadikan kuburan di samping kubur saleh, kuburan orang yang saleh, malam yakun ta'ziman, selama dia itu tidak mengagungkan, wala yatawajjahu ilaihi, demikian juga tidak menghadapkan arahnya itu kepada kuburan, fala yadkhul fi dzalika nahi, maka tidak masuk di dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Bagaimana Ibnu Hajar menukilkan kalimat ini? Kalimat inilah yang kemudian dipakai wallahu alam oleh kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Yani beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yani jangan menjadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Ya kan? Kemudian dijelaskan di situ oleh Ibnu Hajar, barang siapa yang dia itu menjadikan masjid di samping kuburan orang soleh, selama tidak untuk kemudian diagungkan atau menghadapkan kiblatnya itu ke arah kuburan itu, yang dengannya itu ingin untuk tabarruk dengannya saja, maka tidak mengapa. Adapun larangan ini tidak masuk dalam hadis ini. Bayangkan. Dari situ akhirnya berapa banyak kita dapatkan di sini, di Indonesia ini, kuburan sampingnya masjid, kuburan sampingnya masjid. Wallahualam mungkin mengambil dengan apa yang dinukilkan oleh Munajjar di dalam Fathul Bari itu. Selama tidak diagungkan kuburannya itu, demikian juga tidak kemudian kiblatnya di arah kuburan itu, tidak mengapa. Apalagi bermaksud padanya untuk tabarruk. Allah musta'an. Ini demikian, ini takwil. Takwil. Kalau kita bantah, mereka akan mengatakan kamu dengan Ibnu Hajar itu siapanya. Apalagi mereka itu mempunyai juru-juru tulis yang suka untuk apa? Suka untuk mengambil ucapan para ulama itu yang sesuai saja. Pernah sampai kepada anak itu pembahasan seorang orang yang punya ilmu di antara orang-orang yang memperbolehkan isbal. Ini pakaian di bawah mata kaki. Ucapan dia menyebutkan, jadi menyebutkan di situ ucapan Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, kemudian Imam Asy-Syafi'i, demikian dari ulama mereka yang intinya untuk mengatakan boleh. Bagaimana kita lihat waktu itu? Adamu amanah, tidak adanya amanah. Ketika menukilkan ucapan-ucapan itu, orang yang membacanya, mendengarkannya kadang terperangah dengan ilmunya. Disebutkan di situ bukunya Imam Syuuti, Tadribur Rawi dan sebagainya, yang punya buku ini, Ibnu Hajar ini punya buku ini. Ternyata ketika dia menukilkan itu, dia sebutkan di situ ucapannya Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin tentang permasalahan ini, yang sesuai dengan ucapan dia, dengan pendapat dia bahwa itu adalah boleh, itu dia ambil. Adapun ucapan Imam Nawawi setelahnya itu tidak disebutkan. Nah, demikian. Kalau orang mendengar kaset itu tertipu, oh berarti boleh. Jangan dicela orang yang seperti ini. Padahal demikian, mereka menukilkannya itu sesuai dengan keinginan mereka. Kalimat yang setelahnya itu tidak disebutkan. Nah, ini tidak ada amanah. Kalau amanah, sebutkan semuanya. Ucapan Imam Nawawi itu semua dari awal sampai akhir yang membahas itu disebutkan. Yang beliau mengatakan makruh itu sebutkan bahwa itu adalah makruh. Untuk kemudian di bawah mata kaki sebutkan, tapi tidak untuk menutupi supaya orang tergiring bahwa tidak ada masalah, bahwa ini adalah kan boleh-boleh saja. Padahal Imam Nawawi mengatakan makruh. Ya sudah. Ya, jadi di samping ada ucapan tadi, kemudian kadang menukilkannya itu tidak secara lengkap, sehingga orang tertipu. Dari sinilah kemudian mat'u, masyarakat itu, orang yang dakwah itu mempunyai takwil atau pemikiran atau pemahaman yang di luar dari apa, pemahaman yang benar. Ini banyak faktor di situ. Kadang gurunya tidak menyebutkan secara lengkap ucapan para ulama. Kadang juga mereka itu memang tidak bersemangat untuk mencari ilmu. Kadang juga yakni sudah tahu kemudian hawa nafsunya. Kadang-kadang memang benar-benar mereka itu mau menyelisih dalil. Karena banyak kemungkinan inilah kemudian kita hendaknya berhati-hati. Oleh karena itu wala nusyid alaihim bi kufrin wala bi syirkin wala bi nifaq malam yadhar minhum syai'un min dhalik wa nadar sarairahum ila Allah taala, dan kita meninggalkan yakni menyerahkan sarairahum, hati nurani mereka, batin mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yani kita tidak menyaksikan, tidak kemudian memastikan orang itu demikian keadaannya, ya kan? Selama belum tampak, kemudian kita menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan di sini Ibnu Abi Is rahimahutaala, "Li'anna qad umirna bil hukm bidhahir." Karena kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghukum itu secara zahir. Wa nuhina 'anidzan, dan kita dilarang untuk mengikuti persangkaan. Wa tiba malaysa lana bi ilm, dan mengikuti apa-apa yang kita tidak punya ilmu. Sebagaimana Allah sebutkan, "Ya ayyuhallazina amanu, la yaskhar qaumun min qaum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merendahkan kaum terhadap kaum yang lain. Asa yakunu khairum minhum. Mungkin mereka kaum yang kalian rendahkan itu lebih bagus dari kalian. Wala nisa'u min nisa'in asa yakunu khairum minhunna. Demikian juga tidak pantas seorang perempuan itu, demikian juga perempuan-perempuan, merendahkan perempuan-perempuan yang lain. Kemungkinan yang direndahkan itu lebih bagus daripada yang merendahkan. Demikian juga disebutkan, ya ayyuhallazina amanu istanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhonni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian itu kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni ismun, sungguhnya sebagian dari persangkaan jelek, persangkaan itu adalah dosa. Walaupun dikatakan para ulama, kalimat istanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah oleh kalian itu kebanyakan dari prasangka, di sini ada isyarat seperti perkataan Imam As-Sunani dalam Subulus Salam, ada isyarat bahwa dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Dan Allah tidak mengatakan jauhilah prasangka semuanya. Di situ ada isyarat apa? Di situ ada zon prasangka yang di situ diperbolehkan. Demikian dibahas oleh para ulama. Karena Allah tidak mengatakan itsanibu zon kullahu, jauhilah oleh kalian prasangka semuanya. Tidak, tapi jauhilah kebanyakan dari prasangka. Disebutkan oleh para ulama, kalau ternyata umpamanya orang ini mempunyai gelagat-gelagat yang memang jelek, maka boleh untuk kemudian kita suudan padanya. Apalagi ada sebagian kawannya menasihati kepada dia ini umpamanya suka melakukan maksiatan ini. Hati-hati umpamanya. Walaupun kemungkinan dia untuk kemudian bertobat dan sebagainya, tapi di sini sebagai nasihat. Walaupun kita berharap dia untuk kemudian bertobat. Atau umpamanya biasanya dia itu kalau pinjam tidak pernah dibayar nih. Nanti kalau ada orang baru, kalau kelihatan punya uang nanti dipinjam. Nah, kelihatan dia mulai mendekati orang-orang yang baru ini umpamanya. Nah, diperingatkan hati-hati nanti kamu kalau dipinjami dia, karena dia itu biasanya itu nanti enggak dibayar utangnya. Atau berarti dia itu punya prinsip kalau dia itu dipinjami berarti otomatis diikhlaskan. Nah, itu bahaya. Oleh karena itu dinasihati. Maka seperti ini boleh untuk kita, ya ini ada prasangka padanya. Karena di sini Allah mengatakan istanibu katsiran minadh-dhon, jauhilah kebanyakan dari dhon. Dan tidak mengatakan jauhilah dhon semuanya. Karena di situ ada di situ ya ini qarinah, tanda-tanda dia itu jelek, dan kewajiban seorang muslim untuk menasihati saudaranya. Adinu nasihat. Agama itu nasihat. Dia tidak tahu orang ini umpamanya. Walaupun kita berhadap kemudian dia memperbaiki kebiasaan dia yang jelek, tapi boleh untuk kita menasihati saudara kita yang tidak tahu. Kemudian juga disebutkan di sini perkataan Allah Subhanahu wa taala yang lain, wala taqfu ma laysa laka bi ilm, dan jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya beliau mengatakan qauluhu, ucapan Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wala naru saifa ala ahdin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saif. Ini juga hendaknya kita berhati-hati juga. Wala naru saif, dan kami tidak melihat, tidak menganggap, tidak meyakini untuk saif, untuk membunuh maksudnya. Ini kalimat dari qatl, membunuh atau menumpahkan darah. Ala ahdin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terhadap salah seorang pun dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mudah untuk kemudian menumpahkan darah seorang muslim. Demikian juga mengambil hartanya, demikian juga merampok dan sebagainya. Lebih dahsyat lagi, lebih ngeri lagi kalau kemudian di atas keyakinan bahwa apa yang tidak digolongan mereka itu berarti halal untuk diambil. Kacau sudah. Kehidupan bermasyarakat jadi kacau. Kalau sudah di atas keyakinan, maka ini berat. Dan itu perlu untuk kita kemudian mendakwahi bahwa keyakinan adalah salah, keyakinan yang salah. Bahwa termasuk akidah kita ini. Wala narasif ala ahadin min umati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak menganggap, bolehnya untuk mengangkat pedang, untuk menumpahkan darah salah seorang pun dari umat Muhammad SAW selama dia bersyahadat, maka kita tidak boleh. Demikian juga di situ ada hukum-hukum Nabi SAW menyebutkan, man qatala mu'ahadan, barang siapa yang dia itu membunuh orang kafir yang dia itu ada perjanjian padanya, la yajid rahyatal jannah, tidak mendapatkan bau surga. Ini Nabi menyebutkan. Ini orang-orang yang dia itu di bawah perjanjian, perdamaian dan sebagainya. Ya sudah, kita menghormati perkataan Nabi SAW, ini melaksanakannya. Barang siapa yang bunuhnya, maka dia termasuk mendapatkan dosa besar yang sangat besar. Tidak mendapatkan bau surga. Ini demikian. Hendaknya dia juga memperhatikan hal demikian. Walaupun orang yang dia itu bukan muslim. Kalau dia itu dalam kemudian perjanjian dan sebagainya, kita hendaknya menghormati juga. Kemudian beliau mengatakan, illa man wajaba ali saif, kecuali orang yang wajib untuk kemudian ditumpahkan. Ini di sini kita tidak boleh untuk kemudian dengan mudah menumpahkan darah seseorang muslim, kecuali orang-orang yang memang pantas untuk kemudian ditumpahkan darahnya. Dan ini kita sudah tahu tentang permasalahan ini. Beliau mengatakan di sini, Ibnu Abi Is fi sahih ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, hadis Abdul Mas radhiyallahu anhu, bukan dalam Arba'in Nawawi juga. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu damru mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, tidak halal, tidak boleh untuk ditumpahkan darah seseorang muslim yang bersyahadat, illa bi ihda salas, kecuali tiga, ya ma'ruf ini, kecuali tiga. As-sayyibu zani, seseorang tayyib, yakni orang yang telah menikah, bukan seorang yang bujang. Demikian juga orang yang masih perawan, tidak. Demikian juga nikahnya itu nikah yang resmi, yakni nikah dalam artian nikah yang dia itu adalah syar'i. Ya, di situ ada nikah syubhat. Nikah syubhat seperti nikah mut'ah dan sebagainya, itu disebutkan demikian oleh para ulama, dan mereka pun juga membahas sebagian tetap harus tegakkan hukum rajam. Jadi dibunuh dia itu. Ini nikah yang bukan nikah syubhat. Azani yang dia itu berzina. Ini disebutkan karena dia itu orang yang berzina ini, dia itu merasakan kenikmatan zina itu semua anggota badan dia. Oleh karena itu hendaknya dirasakan, merasakan semua anggota badan dia dengan dirajam. Demikian dikatakan oleh para ulama di antara hikmahnya. Ini dia waktu itu melakukan perzinaan itu kan semua anggota badan dia merasakan kenikmatan badannya. Kenikmatan yang adab Allah SWT di situ. Kemudian supaya dia itu kemudian atau orang yang lainnya itu kemudian menjadi jera dan sebagainya, disiksa dengan siksaan yang dirasakan oleh semua anggota badan dia. Demikian dikatakan. Kemudian yang kedua, wa nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Ya, ini tentang masalah kisos. Seorang yang membunuh seorang muslim, maka di situ kemudian ditegakkan kisos padanya. Wa tariku li dinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Al mufariku lil jamaati, yang berpisah dengan jamaahnya. Kita baca sedikit di sini. Apa yang disebutkan oleh Ibnu Rajab alhamdulillah ta'ala di dalam Arba'in An-Nawawiyah, dalam buku beliau Al-Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis nomor 14 oleh Imam An-Nawawi di sini. Amma zina sayyib fa ajma'al muslimun ala anna haddahu ar-rajm, ijma'. Seorang perempuan, demikian juga laki-laki yang dia itu telah menikah dengan nikah yang syar'i, bukan nikah syubhat. Ada di situ pembahasan nikah syubhat tadi sudah kita sebutkan sebagainya. Maka ijma' mereka kaum muslimin, para ulama, bahwa hukumannya itu adalah dirajam. Hatta yamut, sampai dia itu meninggal. Waqat rajama Nabi SAW ma'isan wal gomidiyah, Nabi telah merajam ma'is, demikian juga gomidiyah. Gomidiyah itu seorang perempuan yang dia itu datang kepada Nabi SAW mengakui perbuatan dia berzina. Kemudian Nabi mengatakan, ini irji'i, ini kembalilah kamu ke keluargamu sampai kamu melahirkan anak. Kemudian dia datang lagi kepada Nabi SAW, sampai kemudian ditegakkan di situ hukuman rajam. Adapun di situ ada ayat dalam Al-Quran, ini yang dulu pernah dibaca oleh kaum muslimin, tapi ayat itu kemudian mansukh, tidak kita dapatkan lagi. Lafadznya adalah, ini pernah dibaca dulu oleh kaum muslimin, lafadznya ini. Wasaihu wasaihatu idza zanaya farjimuhuma albatta nakalan minallah wa ulah susunaki. Dulu dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum jemaah. Dan syekh, demikian juga syekhah, ini orang yang sudah menikah, laki-laki atau perempuan, apabila keduanya berzina maka rajamlah keduanya oleh kalian. secara langsung nakalan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azizun Hakim. Itu demikian tentang masalah ini. Kemudian juga an-nafsu bin nafsi, yakni jiwa dengan jiwa, beliau mengatakan anal mukallaf idza qatala nafsan bighairi haqqin amdan, sungguhnya orang yang dia itu mukallaf sudah balik, kemudian membunuh orang lain dengan sengaja, dengan tidak benar, dengan tidak benar ya, kecuali kalau dengan benar, dengan alasan, fa'inau yuqtal biha, maka kemudian dia itu dibunuh. Ini dikisos, syaratnya adalah dengan sengaja. Kemudian dikecualikan di sini oleh para ulama tentang masalah kisos ini. Secara umum demikian, seseorang yang dia itu telah balik, kemudian dia itu membunuh orang lain, seorang muslim dengan sengaja, maka dia itu ditegakkan kisos. Dikecualikan di situ, dikecualikan oleh para ulama, bisa ditulis. Wa yustasna min umumi qaulihi ta'ala an-nafsu bin nafsi, dikecualikan dari keumuman ucapan Allah Subhanahu wa taala dan jiwa dengan jiwa itu suar beberapa. Jadi dikecualikan dari kisos itu, tidak ada kisos. Apa itu? Minha ayuqtal al-walid waladahu. Dibunuhnya orang tua karena dia membunuh anaknya. Tidak ya. Kalau ada seorang bapak membunuh anaknya, dosanya sangat besar sekali itu. Kalau itu anaknya seorang muslim, masing-masing muslim, maka tidak ada kisos. Maka tidak kemudian bapaknya itu dibunuh. Bal jumhur ala annahu la yuqtal bih. Jumhur dari itu yang rajih, yang benar, bahwa bapaknya tidak dibunuh. Dan Nabi telah mengatakan anta wa maluka li abik. Nabi mengatakan kepada salah seorang sahabat, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Jadi kalau umpamanya orang tua kita meminta uang kita, maka kita harus mempraktikkan, walaupun tidak boleh untuk kemudian orang tua dengan sekehendaknya mengambil harta anaknya, kemudian mengambilnya dengan alasan ini tadi, tidak. Tetapi hadis Nabi SAW ini kita gunakan. Nabi mengatakan, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Sehingga kalau umpamanya orang tua kita mengambilnya, ya diberikan. Karena badan kita ini, demikian juga harta kita itu milik orang tua. Dan tadi sudah kita sebutkan, di situ ada aturan-aturan, berarti bukan berarti kemudian dia mengambil mobil anaknya dengan atau motornya atau mungkin hartanya, mengambil demikian dengan sekehendaknya, tidak. Sebagian para ulama menggiring kepada makna adab dan sebagainya. Dari hal ini berarti tidak boleh untuk kemudian itu qaul jumhur bahwa tidaklah seorang bapak, demikian juga seorang ibu itu dibunuh dengan sebab dia membunuh anaknya. Wa minha, di antara yang dikecualikan, ayuqtal al-hur abdan. Tidak juga dibunuh seorang yang merdeka dengan sebab dia membunuh budak. Orang yang merdeka tidak dibunuh, tidak dikisos dengan budak. Kalau ada seorang merdeka kemudian di situ umpamanya zaman-zaman yang ada di situ perbudakan, kemudian dia membunuh budak umpamanya, maka tidak dikisos. Walaupun di situ ada dia tebusan dan sebagainya, demikian juga yang tadi. Tentang masalah orang tua dan anak itu tadi. Adapun dosanya jelas. Dosanya adalah sangat besar sekali. Mayaktul mu'minan muta'amidan fajazau jahannam kholidang fiha. Barang siapa yang bunuh seorang muslim dengan sengaja, balasannya itu adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya. Kholidan di sini maknanya adalah lama. Pernah kita jelaskan makna kholidan di sini artinya adalah lama. Karena seorang muslim kalau dia melakukan perbuatan dosa besar, membunuh dan sebagainya, dia akan kalau Allah kehendaki disiksa dulu. Tapi dia akhirnya akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana makna kholidan di sini? Maknanya adalah lama. Walaupun disebutkan Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah beliau berpendapat bahwa dia itu kekal, orang yang bunuh muslim itu walaupun dia muslim. Tidak diterima taubatnya, tapi kemudian disebutkan beliau rujuk. Jadi beliau saja yang berpendapat, yang lainnya berpendapat bahwa dia itu tidak kekal. Seorang muslim yang bunuh muslim, maka dia tidak kekal dalam neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga diantaranya, minha ayuqtal al-muslim kafiron. Seorang muslim yang membunuh kafir tidak dikisos. Seorang muslim membunuh kafir tidak dikisos. Jadi seorang muslim umpamanya kemudian dia membunuh seorang kafir, maka tidak dikisos. Tapi di situ ada kemudian ya taratab alaihi minadunum, yani yang berkaitan dengan dosa-dosa dia itu banyak sekali. Tadi kita sebutkan. Seorang yang membunuh orang yang sudah terjadi perjanjian, maka dia tidak mendapatkan bau surga. Tadi kita sebutkan. Demikian juga tentang masalah warisan, di situ Nabi mengatakan la yarisul muslim kafir walal kafir muslim. Tidak seorang muslim itu mewarisi dari orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim. Jadi kalau ada seseorang yang orang tuanya itu kafir, tidak mendapatkan hartanya. Ya, dulu kita pernah mendapatkan sebagian kawan kita waktu di sana itu di Yaman, dia mempunyai apa? Mempunyai orang tua kaya raya, tapi masih kafir dan orang tuanya itu sangat cinta sekali, tapi tidak mau masuk Islam. Lalu bagaimana ini kalau dia meninggal sudah tua padahal orang tuanya? Tidak akan mendapatkan. Dan mereka para ulama menjelaskan boleh kalau kemudian dengan cara apa? Hibah. Ini orang tuanya ini untuk kemudian memberikan hadiah. Semua harta dia mau dihadiahkan kepada anaknya yang muslim. Maka ini mendapatkan karena dia hibah. Jalan pemberian. Adapun kalau kemudian terlambat, ya sudah dia tidak dapat. Dia tidak dapat karena apa? Nabi telah mengatakan dari semua muslim. Inilah yang disuruh muslim kafir. Muslim tidak mendapatkan harta dari orang kafir. Tapi kalau kemudian muslim ini kemudian jadi orang kafir ini punya anak yang muslim, dia menghadiahkan. Ya demikian, kadang keyakinan itu sulit sekali untuk kemudian dia itu berpindah kepada agama Islam. Karena sudah keyakinan itu bercokol pada diri dia. Tapi masalah dia kecintaan kepada anaknya itu masih ada. Ini dihadiahkan kepada anaknya. Maka ini diperbolehkan. Walaupun mereka para ulama mengatakan dari hadis Al-Islam la ya'lu. Al-Islam ya'lu wa la yu'la. Yani Islam itu tinggi dan tidak dikalahkan. Sebagian mengatakan boleh. Yani seorang muslim mengambil dari orang kafir. Karena Islam itu tidak dikalahkan. Tapi pemahamannya adalah menyelisih zahir hadis tadi. Demikian juga dibicarakan para ulama tentang ini berkaitan tentang masalah apa? Orang yang meninggalkan sholat. Ini berapa banyak? Sebagian orang kan orang tua itu yaitu meninggalkan sholat karena apa? Karena malas-malasan. Nah itu dibicarakan bagaimana hukum dia itu kafir atau tidak. Yang berpendapat yakni orang yang dia itu meninggalkan sholat karena malas itu adalah kafir, ya sudah dia tidak dapat warisan karena dia berpendapat seperti ini. Ini bicara para ulama tentang permasalahan itu. Jadi di sini dalam pembahasan kita ayyuktal muslim kafiron, tidaklah untuk kemudian termasuk yang dikeluarkan ini seorang muslim membunuh kafir, tidak dikisos, tidak dikisos dalam permasalahan ini. Dibicarakan juga, tetapi ini salah di antara yang dikecualikan. Ayuk tarrojul imroah, seorang laki-laki yang membunuh perempuan. Yang roji, yang benar itu adalah tetap ditegakkan kisos. Ini umpamanya ada seorang laki-laki membunuh seorang perempuan, tetap ditegakkan kisos walaupun berbeda apa jenis kelamin. Walaupun mungkin secara umum orang laki-laki lebih mulia dari perempuan, walaupun semua tergantung dari ketakwaan, tetap yang roji itu adalah apa untuk kemudian dikisos. Kemudian diantara tadi, yakni kita tidak menganggap tentang bolehnya ditumpahkan darah kecuali apa yang wajib padanya ditumpahkan. Dari hadis Abdul Masud tadi. Jadi tentang masalah tadi azani asaibu zani kemudian an-nafsu bin nafsi wa tariqu lidinihi al-mufariqu lil jama'ah. Yang meninggalkan agamanya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala wa amma tariqu lidinihi al-mufariqu lil jama'ati fal muradu bihi man tarakal islam wartadda anhu. Orang yang dia itu masuk Islam kemudian murtad. Disebutkan oleh para ulama juga bagaimana kalau dia kemudian murtad kemudian masuk Islam lagi? Apakah kemudian ditegakkan? Dikatakan di sini tidak. Ala annahu law taba wa raja'a ilal Islam lam yuqtal. Kalau dia itu kemudian tobat, murtad kemudian tobat, kembali ke Islam, lam yuqtal. Tapi kita jelaskan di sini dalam hukum-hukum Islam. Di annahu laisa bitariqi lidinihi ba'da rujuhi, karena dia apa? Dia tidak meninggalkan agamanya kan? Setelah dia kembali kepada Islam lagi. Wala mufariq lil jamaah, demikian juga dia tidak berpisah dari jamaah. Kemudian jelaskan oleh beliau juga ada di situ selain dari tiga yang boleh ditumpahkan tadi. Jadi ada masih disebutkan di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari tiga ini. Yang boleh tadi kita sebutkan pertama orang yang berzina sudah menikah. Kemudian orang yang dia itu membunuh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah yang keluar dari agama. Keluar dari jamaah. Ada di situ yang lainnya. Qad warada qatlul muslim bi ghairi ihda hadhil khisal asalas. Beliau berkata Ibnu Rajab, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bolehnya dibunuh seorang muslim juga selain dari ini tadi. Yang di surat 3 tadi. Bisa ditulis. Ini di situ ada jenis selain dari tiga ini. Faminha filiwat. Ya ini orang yang melakukan perbuatan luti. Ini kalau kita istilahnya sodomi dan sebagainya itu. Maka ini juga ditegakkan di situ hukum untuk dibunuh. Waqad ja'a min hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan uqtulul fa'il wal maf'ul bihi. Bunuhlah orang yang berbuat itu. Demikian juga al maf'ul bihi, orang yang menjadi sasarannya. Jadi sama-sama keduanya itu. Wa akhadha bihi katsirun minal ulama, kama Malik wa Ahmad. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama seperti Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad. Banyak dari para ulama. Jadi demikian. Ini orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kaum Lut itu. Yang apa itu? Ikhwan ada mengatakan istilah baru LGBT itu. Ya, ini dengan orang yang dia itu sesama jenis, ya demikian. Itu dilemparkan dia dari tempat yang tinggi. Ya, ini masuk juga di sini selain dari tingkat tadi. Kemudian juga wa minha man ata data mahram, orang yang mendatangi mahramnya. Allah musta'an. Ini umpamanya mendatangi saudara perempuannya, menjimainya, maka ini demikian juga boleh untuk kemudian ditumpahkan darahnya. Wa qad ru'yal amru bi qatrihi, telah diperintahkan untuk dibunuh. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala man tazawwaja bi imraati abihi. Nabi membunuh seseorang yang dia itu menikahi istri bapaknya. Nah, ini berarti ibu tirinya dan sebagainya. Kemudian ketiga, wa minha as-sahir. Selain dari yang tiga tadi adalah tukang sihir. Abu Tirmidzi dari Jundub disebutkan bahwa itu adalah yang istihad dan sebagainya, atau dia itu adalah dalam pembahasan dalam Fathul Majlis dibahas di sini. Tapi yang rajih dia dibunuh. Hadu sahir darbata bisayf. Hukuman hudud terhadap tukang sihir itu adalah dipukul dengan pedang. Demikian. Wa dzakara anna sahih waqfuhu ala Jundub, ini mauquf Jundub. Wa huwa madhhabu jamaah minal ulama, ini pendapat para ulama. Ini tukang sihir juga demikian. Ini dalam pemerintahan Islam. Disebutkan juga di sini oleh para ulama yang lainnya selain dari ini. Yang keempat sekarang yang boleh juga ditumpahkan. Wa minha ma rawahu anhu annahu qala idza bui'a li khalifataini faqtulul aqar minhuma. Ya, ini juga jelas. Apabila di situ ada dibaiat dua khalifah, maka apa? Nabi mengatakan faqtulul aqar minhuma, akhir minhuma, faqtulu al akhir huma. Mak, yakni bunuhlah yang terakhir darinya. Ya, ini kalau ada sebuah pemerintahan Islam, ya. Kemudian nanti ada yang kedua itu mengumumkan juga, aku juga khalifah juga. Bagaimana? Di sini dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua lima muslim hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Walaupun sebagian bicara tapi ini hadis dalam Sahih Muslim. Dibunuh yang terakhir. Nah, sekarang permasalahannya setiap golongan itu punya imam. LDI punya imam. Nanti Jamus punya imam juga. Nanti Ikhwan Muslimin juga. Ini lagi yang terakhir, ini kelompok sesat ISIS itu juga punya imam. Nanti Qaidah juga. Nanti mana lagi yang punya imam lagi? Hati. Itu, punya imam masing-masing. Bagaimana ini? Bingung akhirnya. Ini menunjukkan memang sudah jelas ini semua menunjukkan apa? Tentang sesat-sesatnya mereka. Karena Nabi sendiri mengatakan nih, hendaknya mereka juga melaksanakan ini sebenarnya. Idza bui'a li khalifataini faqtulul akhir minhuma. Ya, demikian. Maka dia dibunuh yang paling akhir dari keduanya itu. Ya, sekarang ini banyak imamnya. Menunjukkan tentang sesatnya jelas dari pendapat mereka. Demikian juga dibahas dari selain dari tiga yang tadi. Wa minha qatlul jasus al-muslim. Idza jadasa lil kufar alil muslimin. Dibunuh juga mata-mata muslim yang dia itu menjadi mata-matanya orang-orang kafir. Dibicarakan juga seperti itu tentang pembahasan ini. Jadi di sini sudah selesai pembahasan kita bahwa kita tidak menganggap untuk diperbolehkan ditumpahkan darah seorang muslim yang sudah bersyahadat itu kecuali dari apa yang wajib untuk ditegakkan di situ, ditumpahkan darahnya. Dan kita sudah tahu tadi disebutkan seperti orang yang dia itu berzina, demikian juga orang yang dia itu membunuh tanpa hak, demikian juga orang yang murtad. Maka yang demikian ini datang di situ dalil wajib untuk ditumpahkan. Dan tadi sudah kita sebutkan semua ini dengan bimbingan para ulama, demikian juga apa di dalam syariat Islam. Kemudian berikutnya qauluhu, zaman beliau berikutnya, wala naral khuruja ala a'immatina, dan kami tidak menganggap al khuruj memberontak ala a'immatina terhadap pemimpin-pemimpin kami, wa wulata umurina, demikian juga pemerintah-pemerintah kami, wa in jaru, walaupun mereka itu dalam keadaan bermaksiat, dalam keadaan berbuat dolim, dalam keadaan berbuat jahat, jaru, berbuat jahat. Walaupun mereka dalam keadaan berbuat jahat, wala nad'u alaihim, demikian juga kita tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Sampai lafaz ini, yang diantara akidah kita adalah kita tidak menganggap, tidak memperbolehkan untuk memberontak terhadap para pemimpin, demikian juga para pemerintah kita, walaupun mereka dalam keadaan berbuat jahat. Di sini beliau mengatakan Ibn Abil Iz, dan ini akidah kita, dan inilah yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz, demikian juga Syekh Utsaimin, demikian juga Syekh Mukbil, demikian juga Syekh Albani, dan mereka para ulama menjelaskan masalah ini, dan mereka memberikan ta'lik-ta'lik kepada ucapan Imam At-Tahawi ini. Ya, ini tidak termasuk dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kaum muslimin, untuk kemudian berontak terhadap para pemimpin-pemimpin mereka, walaupun mereka dalam keadaan bermaksiat. Demikian juga tidak mendoakan kejelekan mereka. Wala nanzi yadan min ta'atihim, tidak mencabut ketaatan, tidak mencabut tangan mereka dari ketaatan kepada para pemimpin ini. Bahkan untuk kita itu mendoakan kebaikan bagi mereka, sebagaimana nanti disebutkan. Berkata di sini Ibn Abil Iz, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada rasul dan ulil amri, demikian juga ulil amri, yakni para pemimpin kalian, minkum. Disebutkan di sini oleh beliau beberapa hadis wa fi sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata'ani faqad ata'a Allah, barang siapa yang taat kepadaku, yakni taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man asani faqad asa Allah, barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'il amir, barang siapa yang taat kepada amir, faqad ata'ani, maka dia telah taat kepadaku. Ini selama dia taat kepada pemimpin, maka dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dalam hal yang taat, yang di situ ada kebenaran. Selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman ya'sil amir faqad asani, barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, maka telah bermaksiat kepadaku. Demikian juga dalam hadis Abu Dzar rawi Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna khalili ausani, yakni beliau Abu Dzar mengatakan, inna khalili ausani, sungguhnya kekasihku, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan wasiat kepadaku, an asma wa ati, untuk aku mendengar dan aku taat. Wa in kana abdan, walaupun pemimpin itu apa, seorang hamba, seorang budak, habasian, dari Habasi, dari Ethiopia, mujda atraf, yang pojoknya dia itu terpotong. Dikatakan di sini oleh Imam Nawawi, maktu'an, yang terpotong, yakni akasu abid, yakni budak yang dia itu dalam keadaan rendah. Sebagian mengatakan bahwa kakinya itu terpotong atau dia itu cacat dan sebagainya. Walaupun dia dalam keadaan itu, tetap kita dalam keadaan taat. Disebutkan di sini, kita membaca sedikit terjemah dari seorang ulama, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim rawi ini, Hasan bin Saleh bin Hayy, karena dia punya pemikiran, yakni pemikiran Khawarij. Akhirnya para ulama meninggalkan dia. Punya pemikiran khuruj ini, ala a'immah atau ala ulatil umur, ini mempunyai pemikiran memberontak terhadap para pemimpin. Sebutkan di sini diterjemah beliau, Hasan bin Saleh Ibn Hayy, disebutkan di dalam Tahdhibu Tahdhib, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu'l-Fadl Ahmad bin Ali Ibn Hajar al-Asqalani. Tahdhibu Tahdhib ini buku yang terkenal, membahas tentang Rijal Bukhari dan Muslim, demikian juga Kutubu, yakni Sunan Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud, demikian juga Sunan At-Tirmidzi. Ini Rijal-Rijal Kutubu Sitah, disebutkan di sini oleh Ibn Hajar, dan beliau memberikan terjemah panjang lebar di sebagian rawi. Di antaranya Al-Hasan bin Saleh bin Hayy, wa huwa Hayyan bin Sufai, disebutkan oleh Imam Muslim, demikian juga semua kutubu sitah. Imam Bukhari tidak menyebutkan dalam sahihnya, tapi beliau mengeluarkan juga. Di antara murid-muridnya seperti Abu Ishaq, Amr bin Dinar, Asim, Abdullah bin Muhammad bin Akil, Di antara gurunya adalah Abdullah bin Mubarak, Umayyah bin Abdurrahman, dan sebagainya. Sebutkan di sini. Dikatakan di sini oleh para ulama bagaimana keadaan dia ini. Waqala Ibnu Aim, berkata Ibnu Aim, ketika menyebutkan Hasan bin Saleh ini, Daqala Tsauri, yakni Sufyan Tsauri, dan Sufyan Tsauri lebih mulia daripada orang ini dan jauh. Yaumul Jum'ah, pada hari Jum'ah, faidal Hasan bin Saleh yusolli. Tiba-tiba Hasan bin Saleh ini lagi salat ini. Faqala, maka dia mengatakan, Sufyan Tsauri, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari khusyuknya orang yang nifaq. Wa akhadha ana alaihi fatahawwala, kemudian mengambil sandalnya dan dia pun berpindah, Imam Tsauri. Wa qala aidan, demikian juga mengatakan, dzaka rajulun ya Rasaif, itu adalah orang yang dia itu menganggap bolehnya saif untuk memberontak alal ummah, terhadap umat, terhadap pemimpin. Kemudian juga disebutkan, wa qala Khalad bin Zaid, ja'a Tsauri ila hahuna, datang Tsauri di situ. Faqala Al Hasan bin Saleh ma'ama sami'a min al-ilm wa fiqhin yadrukul jum'ah. Dia Hasan bin Saleh ini punya ilmu, demikian juga punya fiqh, tapi meninggalkan Jumat. Kenapa? Karena dia tidak menganggap bolehnya salat di belakang pemimpin yang jahat. Demikian. Waqala Al-Asyad, berkata Asyad, dzakara Ibnu Idris Sa'qal Hasan bin Saleh, disebutkan Ibnu Idris tentang pingsannya Hasan bin Saleh. Faqala, maka dia mengatakan, Ibnu Idris ini, tabasumu Sufyan ahabu ilaina min sa'qi Hasan. Tersenyumnya Sufyan Tsauri itu lebih kami cintai daripada pingsannya Hasan bin Saleh. Demikian. Jadi tersenyumnya Ahlul Hadis ini Sufyan Tsauri ini lebih ajal dan jauh Sufyan Tsauri. Sampai disebutkan kalau kita membaca terjemahnya Sufyan Tsauri itu sudah tidak bosan. Jadi bagaimana dikatakan beliau itu kalau disuruh menambah amalannya tidak bisa, karena demikian beliau itu sudah memenuhi hidupnya dengan amalan soleh. Kalau disuruh menambah tidak bisa lagi. Pemain suruh baca Al-Quran tambah dari kebiasaan tidak bisa lagi. Sudah, kalau kita mungkin menganggap sudah demikian bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan soleh. Di sini disebutkan oleh Ibnu Idris, tersenyumnya Sufyan Tsauri itu lebih kita cintai daripada pingsannya atau menangisnya Hasan bin Saleh. Demikian. Karena kadang menipu. Khusyuknya orang ahli bid'ah itu. Yang punya pemikiran apa tadi? Khuruj. Yani mempunyai pemikiran asaif alal ummah. Bolehnya untuk kemudian memberontak terhadap pemimpin. Disebutkan juga di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, waqala waqi kanal Hasan Wali bin Saleh wa ummuhuma qad jazaa'u lail salasa ajza. Disebutkan oleh Waqi. Waqi itu siapa? Waqi bin Jarrah Abu Malik, gurunya Imam Syafi'i. Yang Imam Syafi'i mengatakan syaqaut ila Waqi an su'il hifdhi fa arsadani ila tarki ma'asi itu. Berkata Waqi di sini bahwa Hasan, demikian juga saudaranya itu, demikian juga ibunya membagi malam itu salasa ajza menjadi tiga. Hasan bin Saleh ini yang kita bicarakan ini, yang punya pemikiran keluar ini memberontak kepada pemerintah ini. Yang sampai Sufyan Tsauri ini tadi mengatakan, ya ini aku berlindung pada Allah dari khusyuknya orang ini. Disebutkan orang ini, Hasan bin Saleh ini, membagi malamnya itu menjadi tiga. Dengan kakaknya, dengan saudaranya, dengan ibunya. Kalau kita taruhlah mulai dari jam 8 sampai jam 4 malam. Ya ini 8 jam. Ya kan, jadi 8 malam habis sholat isya itu sampai sebelum subuh jam 4. Dari 8 jam itu dibagi, atau taruhlah 9 jam, dibagi menjadi 3 oleh Hasan bin Saleh ini. 3 jam. Fakana kullu wahidin yaqumu sulusan, setiap dari 3 ini saudara laki-lakinya, ibunya dan dia itu membagi malamnya itu menjadi 3. Sepertiganya saudaranya, sepertiga lagi ibunya, sepertiga lagi dia. Untuk apa? Untuk melakukan yakumu, yakni melakukan sholat malam. Famatat umuhuma, meninggal ibunya dulu, lebih dulu meninggal. Fakta sama lail bainahuma, maka dibagi dari 9 jam itu dibagi dua orang ini, Hasan dan saudaranya. Tsumma mata Ali, kemudian saudaranya namanya Ali itu meninggal juga. Faqamal Hasan lail kullahu, maka Hasan bin Saleh ini kemudian sholat malam semuanya. gitu. Karena sudah mungkin sudah mensyaratkan dan sebagainya. Akhirnya dia sholat malam semuanya. Ini demikian keadaannya. Bagaimana kemudian ini Sufyan Atsauri tadi mengatakan ketika melihat dia itu sholat, na'udzubillah min khusyu'in nifaq. Demikian juga Ibn Hajar kemudian mengatakan wa qauluhum kana yara saif adalah Hasan bin Soleh ini mempunyai pemikiran saif, mengangkat pedang, memberontak. Yakni kana yara al-khuruj bis saif, yakni dia itu menganggap mempunyai akidah untuk khuruj memberontak bis saif dengan pedang ala aimatil jaur kepada pemimpin-pemimpin yang berbuat jahat. Ini pendapatnya. Ini pendapat dia sampai kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ucapan ini tadi. Dan banyak ini para ulama menyebutkan tentang dia ini. Walaupun mereka para ulama mengatakan qala Ibnu Asbahani sami itu Abda bin Sulaiman yaqul ini arallah yastahi ayu adibahu. Sebagian mengatakan Abda bin Sulaiman mengatakan aku menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan malu menyiksa dia berlebih-lebihan. Ya, tertipu dengan demikian khusyuknya. Waqala Abu Nu'aim hadatsana Hasan bin Shalih wa ma kana duna Tsauri fil wara' wal fiqh. Dia tidak di bawahnya Ats-Tsauri dalam hal wara', demikian juga fikih. Waqala Abu Nu'aim aidan katabtu an 800 muhaddits fama ra'aitu afdal min Hasan bin Shalih. Sebagian Abu Nu'aim ini memuji. Tidak ada aku menulis dari para guru-guruku tidak ada yang lebih Hasan bin Shalih. Kemudian beliau mengatakan Ibn Hajar kana yara al-khuruj bisayf ala imatil jur wa hadha madhhabu li salaf qadim. Dan ini pendapat dulu dari salaf terdahulu. Bagaimana dulu kejadian-kejadian ya kan yang terjadi dari para sahabat dan sebagainya. Ini dulu. Dulu. Lakin istaqara al-ummah ala tarki dzalik. Kemudian terjadi ijma. Disebutkan oleh Ibn Hajar dan sebagian para ulama demikian juga di sini oleh beliau di sini di tempat ini disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari di sini dalam buku beliau ini. Kemudian terjadi ijma di antara para ulama dan itu akidah kita sekarang ini. Ijma dulu mungkin terjadi peperangan dan sebagainya. Tetapi ketika sudah melihat kejadian-kejadian di dalam sejarah bagaimana terjadi pertumpahan darah dan sebagainya dengan sebab yang terjadi itu, istaqarral amr ala tarki dzalik, meninggalkan ini semua. Sudah terjadi ijma sudah. Dan kita sudah meyakini termasuk sumber hukum Islam itu adalah ijma. Walaupun dulu terjadi perselisihan. Dari apa yang terjadi dari fitnah itu asalnya dari itu. Menganggap tentang apa? Tentang bolehnya untuk kemudian khuruj terhadap pemimpin yang jelek. Tapi ijma untuk meninggalkan ini. Lama ra'auhu. Dari apa yang mereka lihat dari para ulama. Mereka para ulama memperhatikan dari sejarah dan sebagainya. Qad afdha ila asad minhu. Menimbulkan sesuatu yang lebih jelek. Pertumpahan darah. Kemudian apa? Tidak terjadi keamanan. Yang paling jelas sekarang ini kita dapatkan. Dan itu sering ditanya. Tentang permasalahan apa yang terjadi di Aleppo. Yang di Syria itu. Yang dilakukan oleh Bashar Assad itu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kaum muslimin di sana dalam keadaan aman dan sebagainya. Asalnya sama. Asalnya dari apa? Demonstrasi. Tidak setuju. Nah, para ulama sudah menjelaskan. Untuk bersabar. Dan Nabi sudah kita bacakan tadi, untuk taat kepada pemimpin. Tapi mereka kemudian melakukan itu sampai kemudian ditempuh jalan seperti itu. Bagaimana yang dulu keadaan Aleppo itu yang demikian bagus menjadi tidak berbekas. Hasil tidak ada, kerugian tidak bisa beribadah dan sebagainya, sulit dan sebagainya. Lalu bagaimana? Ya sudah. Padahal kita sudah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisami wa ta'ah wa in ta'amara alaikum abdun habasyi." Kalau kita ditanya bagaimana? Ya sudah kita taat. Sama-sama hancur umpamanya. Umpamanya yang dia itu mengikuti aturan dia, khuruj. Kemudian akibatnya kita dapatkan sekarang ini, kehancuran dan kehancuran. Atau yang kedua umpamanya. Na'udzubillah. Kita taat. Kemudian kita dipimpin oleh pemimpin yang jelek. Tapi kan kita masih dalam keadaan apa? Dalam keadaan taat kepada Nabi. Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mungkin dan insya Allah tidak sampai keadaannya pada keadaan yang pertama tadi. Sudah dia tidak mengikuti syariat Nabi. Kemudian mendapatkan adab yang seperti itu. Jadi demikian. Dan mereka para ulama mengatakan di sini, lama ra'ahu qad afdha ila asyaddi minhu. Dari apa yang mereka perhatikan. Ini para ulama memperhatikan dari sejarah. Dari apa yang lebih berat dari itu. Dari akibatnya. Kemudian disebutkan oleh Munajjar fafi waq'atil harrah sebagaimana yang terjadi di dalam waq'ah kejadian harrah. Harrah itu suatu tempat yang dia itu dekat dengan apa? Dengan Madinah. Disebutkan di dalam sejarah di sini waq'atil harrah. Ini kejadian harrah itu suatu tempat. Harrah itu suatu tempat, nama tempat yang dekat dengan Madinah. Terjadi di tahun yang ke-63 Hijriah. sejarah hitam dari sejarah-sejarah kaum muslimin. Ya, ini sekitar bulan Dzulhijjah. Tahun yang ke-63 Hijriah. Maka waktu itu orang-orang Ahlu Madinah tidak menerima pemerintahan siapa? Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Mereka tidak menerima. Kemudian Wa'ammaru Abdullah bin Handalah Al-Ghazil dan menunjuk pemimpin waktu itu sebagai khalifah Abdullah bin Handalah Al-Ghazil. Al-Ghazil ini, Handalah itu dulu seorang sahabat yang dia itu dimandikan oleh malaikat. Ini anaknya. Walam yuwafiq, dan tidak mau Yazid bin Muawiyah. Maka akhirnya kemudian, maka disebutkan di sini, terbunuh di situ sahabat yang sangat banyak. Salasami'ah wasitin, 360. Dari orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang ansor, radhiyallahu anhum ajma'in. Karena melihat mungkin di situ ada kemaksiatan dan sebagainya yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Bagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau mengatakan la nuhibbuhu. Kami, yakni kita tidak mencinta dia, wala nukafiruh, dan kita tidak wala nasubbuhu. La nuhibbuhu wala nasubbuhu. Imam Ahmad ketika ditanya Yazid bin Muawiyah ini, beliau mengatakan kami tidak mencintai dia dan kami tidak mencela. Sudah selesai. Tapi waktu itu demikianlah yang namanya fitnah. Maka mereka tidak mau khala'u Yazid. Tidak mau untuk membaiat Yazid bin Muawiyah. Kemudian menunjuk Abdullah bin Handalah Al-Ghazil. Maka waktu itu Yazid bin Muawiyah mengirimkan Muslim bin Uqbah. Muslim bin Uqbah ini. Kemudian memerangi mereka Ahlul Madinah. Sampai terbunuh berapa? 360 dari orang-orang muhajirin dan ansor. Para sahabat, bayangkan. Orang-orang yang mulia terbunuh karena fitnah ini. Kemudian terbunuh dari akhlat tunas, orang-orang yang tidak tahu, orang-orang biasa yang ikut dan sebagainya, dari baik dari pasukan Yazid bin Muawiyah yang dipimpin waktu itu oleh Muslim bin Uqbah, berapa? 10.000. Asyara alaf, 10.000 orang terbunuh. Kejadian ini. Padahal dikatakan di sini juga di dalam tarikh, waqad a'ta Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah sudah membujuk orang-orang di Madinah, jangan memberikan harta yang banyak, wa'ad'af, banyak sekali, dikasih uang. Sudah, kalian tidak usah berontak. Sudah, kalian taat saja kepadaku, demikian. Sudah dibujuk, sudah dikasih uang dan sebagainya. Mau dikasih uang dan sebagainya, tapi tidak mau mereka. Saya kemudian, sebagaimana yang terjadi. Terjadilah peperangan di situ, yang sangat lama, terbunuh dari orang-orang muhajirin, demikian juga orang-orang ansor, sekitar 360. Radhiyallahu anhum, demikian juga dari orang-orang biasa, sekitar 10.000. Ini kan sesuatu yang menyedihkan. Iya kan? Karena itu menganggap bahwa hendaknya kemudian memberontak dan sebagainya. Dan sudah kita sebutkan tadi, termasuk akidah kita sekarang terjadi ijma dari para ulama, tidak boleh. Tidak boleh untuk kemudian melakukan yang demikian. Kemudian Munajjar mengatakan, ini dari apa yang disebutkan oleh sejarah, bahwa itu menimbulkan sesuatu yang lebih berat, lebih payah, lebih rusak sudah. Seperti yang terjadi di dalam Waqi'atil Harrah, kejadian di tempat Harrah ini, suatu tempat yang ada di Madinah. Wa waqi'atu Ibnu Asy'as wa ghairihi, demikian juga kejadian Ibnu Asy'as. Disebutkan juga di sini Muhammad Ibnu Asy'as Al-Kindi. Muhammad Ibnu Asy'as Al-Kindi itu siapa? Yang membunuh Husain Ibnu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ketika di kejadian Karbala itu. Maka waktu itu Muhammad Ibn Asy'as Al-Kindi ini dihabisi juga oleh Mukhtar bin Ubaid. Mukhtar bin Ubaid ini membenci Ahlul Bait, kemudian dibalik lagi, dibunuh oleh orang-orang yang mencintai Ahlul Bait. Sampai akhirnya Mukhtar bin Ubaid dengan kesuksesan dia ini, dia sukses membunuh Mukhtar Muhammad bin Asy'as ini. Yang kejadian waktu Muhammad bin Asy'as ini banyak terbunuh. Siapa yang terbunuh? Ya ini Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian kejadiannya. Dan ini panjang ceritanya. Maka waktu itu Muhammad bin Asy'as ini dibunuh oleh Mukhtar bin Ubaid. Karena dia sukses itu, akhirnya dia mengaku sebagai nabi, Mukhtar bin Ubaid ini. Tambah ngeri lagi akhirnya. Dan dia akhirnya disebutkan di situ juga Musa bin Zubair pun akhirnya terbunuh juga. Ya, intinya dari kejadian-kejadian itu akhirnya para ulama Kemudian mereka ijma tentang tidak bolehnya. Tidak bolehnya hal yang demikian. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Hajar rahimahullah taala di terjemah Hasan bin Soleh ini tadi yang kita sebutkan keadaan dia itu. Idotan liman tadabbar, sebagai mau'idoh, sebagai pelajaran bagi orang yang perhatikan sejarah. Wa bi misri hadza ra'i la yuqdah fi rajul qad sabatat adalatuhu. Ini setelah beliau menyebutkan tadi, ini sebagai idoh, sebagai pelajaran bagi orang yang perhatikan, jangan kemudian berontak. Apalagi sekarang kita lihat kejadian apa yang terjadi di Yaman, sampai para penuntut ilmu kemudian pulang ke negaranya masing-masing. Dari asalnya itu, demo-demo dan sebagainya, sampai kemudian terjadi hal yang demikian. Demikian terjadi di Libya, demikian terjadi di Tunisia, tidak selesai-selesai itu. Demikian juga yang masih di Syria itu bagaimana. Demikian tempat yang lain itu idoh liman tadabbar, sebagai mau'idoh, sebagai pelajaran bagi orang yang perhatikan. Sudah bersabar, Nabi Muhammad sudah mengatakan seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, belajar membicarakan tentang rawi ini. Seperti yang tadi kita sebutkan, maka tidak merusak adalah dia, kehormatan dia. Wastaharah bil hifdz, dan dia terkenal mempunyai hafalan yang bagus, wal itqan wal ara wal wara, demikian juga berhati-hati yang sempurna. Wal hasan ma dalik, Hasan bin Soleh kita sebutkan tadi, bersama dengan itu lam yakhruj ala ahad, tidak pernah dia itu memberontak. Cuma punya pemikiran saja. Punya pemikiran untuk boleh, dan beliau tidak pernah untuk kemudian memberontak sedikit pun. Tapi bagaimana para ulama menjauhi dia itu? Menjauhi dia sampai Sufyan ats-Tsauri tadi menyebutkan. Kemudian juga dikatakan di sini, wa kanu yarawna sayf, yang menganggap sayf. Sampai mengatakan tadi, untuk kemudian berlindung dari khusyuknya dia itu. Saya mengatakan tabassam, tersenyumnya Sufyan itu lebih aku cintai daripada pingsannya Hasan bin Soleh dan sebagainya. Bersama dengan itu Hasan bin Soleh tidak pernah dia itu memberontak. Wa amatarkul jum'ah fafil jumlah ra'yuhu dhalik. Adapun dia meninggalkan Jumat, maka itu pendapat dia. Allah yusolli khalfa fasik, untuk tidak sholat di belakang orang fasik, dan ini salah. Tapi ini pendapat dia. Wala yusahih ulayatul imam al fasik, demikian juga tidak membenarkan kepemimpinan pemimpin yang dia itu jahat, fasik. Dan ini pendapat yang salah. Fadha ma yu'tadar bihi anil Hasan, dan itu dimaafkan bagi Hasan. Wa in kana shawab khilafuhu, Ibnu Hajar mengatakan yang benar menyelisih pendapat dia. Yang benar adalah tetap sholat di belakang imam yang jelek. Demikian juga sahnya imam kepemimpinan orang yang jelek. Kita hendaknya taat bahwa imamun mustahid. Ibnu Hajar mengatakan dia seorang imam mustahid. Dimaafkan karena dia sudah sampai derajat mustahid. Demikian. Yang di sini menjadi perhatian kita untuk kemudian kita tidak berpendapat tentang bolehnya memberontak terhadap pemimpin kita, demikian juga para pemerintah-pemerintah kita. Dan mereka orang-orang khawarij, ya nanti menjuluki orang-orang da'i-da'i yang menyebutkan akidah ini, demikian juga ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan mereka adalah ulama su, nah demikian. Pemimpin-pemimpin jelek. Ini kaki tangan pemerintah, demikian. Mereka akan mengatakan seperti itu. Walaupun mereka kenyataannya juga, ini kenyataannya mereka ini akhirnya menyebutkan pemikiran ini adalah untuk apa? Untuk mendapatkan pemimpinan juga, sama juga. Mereka menuduh para ulama sebagai kaki tangan pemerintah. Demikian juga ulama-ulama. So, ternyata mereka itu nanti pun kalau mereka menduduki, yakni melakukan pemberontakan itu apa? Untuk mendapatkan kursi juga, sama juga. Yakni maling teriak maling sebenarnya. Yakni mereka sebenarnya ingin mendapatkan kekuasaan juga sebenarnya. Ini kedok saja. Dan di sini dibicarakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala tentang permasalahan khawarij, al-khuruj. Itu adalah salah satu ciri yang paling jelas dari orang-orang khawarij. Kita bicarakan sedikit dari penjelasan para ulama. Soalnya Ibnu Hajar di sini definisi dari pemikiran khawarij. Bukan di halaman 344. Ketika beliau menjelaskan kitab Istitabah Al-Murtadin wal Mu'anidin wa Qitaluhum. Amal khawarij fahum jam'un kharijah ay ta'ifah. Khawarij itu adalah kelompok-kelompok. Wahum qaumun mubtadi'un. Mereka adalah suatu kaum ahli bid'ah. Mubtadi. Summu bidzalika, mereka dijuluki khawarij, kenapa? Li khurujihim aniddin, karena mereka keluar dari agama. Wa khurujihim ala khiyaril muslimin, mereka keluar dari kaum muslimin yang baik. Insyaallah sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.